بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد خانة فتنة عزكم الله ini banyak pertanyaan di meja ini. Nampaknya tidak semua bisa kita jawab. Jadi mohon maaf sebelumnya apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Mohon penjelasan bagaimana penjelasan terhadap pernyataan yang memberikan julukan jamaah tahzir terhadap salafiyin. Salafiyin dijuluki sebagai jamaah tahzir. Subhanallah, yang menjuluki demikian sururiin, hizbiin, baik yang panser tua, panser setengah tua, panser muda, panser lama. Kalau yang dimaksud sebagai jamaah tahzir, semua orang ditahzir dengan tambah hak, tidak benar. Itu bukan salafi, tapi haddadi. Tahu haddadi ya? Pengikutnya Fa'adillah Mahmud Al-Haddad yang menghizbikan, yang mentahzir semua pihak. Semua ulama kita di zaman sekarang ini ditahzir, dihizbikan sama dia. Bahkan lebih parah lagi, seluruh para ustadz yang tidak sesuai dengan mereka dihizbikan di zaman sekarang ini. Jangan tanya saya loh ya, termasuk korban. Tapi kalau yang dimaksud ialah mentahzir ashabul ahwa'i wal bid'ah, memperingatkan umat dari bahaya Syiah, bahaya Rafidah, Khawarij, terorisme, bahaya Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, menjelaskan kepada umat tentang bahaya Sururiyah atau Sururiyah gaya baru, na'am. Dan itu merupakan prinsip al-wala' wal-bara', prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Itu merupakan kesepakatan semua ulama salaf dulu dan sekarang. Itu prinsip barakallahu fikum. Sehingga tidak serampangan dalam bab tahzir. Ya, barakallahu fikum. Kelompok-kelompok yang tahzir jelas yang menyimpang. Orang-orang yang disebutkan namanya tadi jelas menyimpang. Yang belum jelas enggak disebutkan namanya. Nah, gitu ya. Yang nyerempet-nyerempet yang enggak disebutkan namanya. Nah, cukup dengan bahasa-bahasa prinsip yang diterangkan tadi. Bolehkah kita menghadiri majlis Ja'far Umar Thalib? Ya, dengan apa yang diterangkan tadi ya tidak boleh. Inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'khudzuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Jangan jadi kelinci percobaan. Nanti kalau kamu sesat, masuk neraka, baru, ya Allah, dulu coba enggak tarim sama dia. Khawatirnya kan begitu. Bukan berarti tarim sama dia pasti neraka tempatnya. Enggak. Nah, yang namanya penyimpangan adalah pintu menuju kepada neraka. Hati-hati. Ini pembahasan din, bukan pembahasan duniawi. Urusannya agama ya, ikhwan. Selektif dalam mencari guru. Selektif dalam mencari ustaz. Jangan melihat orasinya. Jangan melihat kepandaian dia mengolah bahasa. Jangan melihat usia yang sudah mulai menginjak tua. Yang dilihat itu manhajnya, akidahnya, istiqomahnya. Begitu. Tolong sebutkan nama-nama tokoh-tokoh new suruh di Indonesia. Tadi sebutkan sebagiannya. Tanya lagi. Enggak usah banyak-banyak. Cukup satu orang yang tahu linknya dia, selesai. Tadi sudah kan? Nah iya, masa lupa rek? Sudah tadi sebagiannya. Lihat linknya satu ya. La haula wa la quwwata illa billah. apakah boleh salafiyin mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang yang dikenal sebagai duat sururiyin sebagai salafi goncang. Maksud ada salafi goncang, salafi tenang gitu ya. Ini tidak, ini adalah istilah-istilah yang tidak ada ya. Ketika dibahas salafi goncang, goncangnya karena apa? Goncangnya karena apa? Contoh goncangnya itu betulnya kayak apa? Kan gitu. Oh, anu Ustaz, goncangnya itu dikarenakan dia jadi seorang sururi. Ya bukan namanya salafi, ya sururi. Oh, dia goncang dikarenakan nyebrang kepada Ikhwanul Muflisin jadi IM gitu. Ya bukan namanya salafi, ya namanya Ikhwani. Salafi cuma satu. Enggak ada bahasa goncang, enggak ada bahasa tegak, enggak ada bahasa bahasa tenang. Salafi, salafi. Itu ketika disampaikan kepada Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beliau mengatakan tidak ada kata-kata itu. Salafi, salafi. Tinggalkan kata-kata goncang, mutarib, muzaza, murakbal. Salafi, salafi. Yang bertentangan dengan salafi adalah khalafi, hizbi. Nah. Dan itu subhanallah oleh sebagian pihak digunakan untuk mensikapi orang semacam Yazid Jawad atau lagi Magdad gitu ya. Siapa dia? Salafi tapi goncang. Salafi tapi goncang. Jadi belum mantap dia sururi, belum mantap dia hizbi. Salafi tapi goncang. Allah Ustaz. Ujung-ujungnya Evan, kata-kata goncang dihilangkan. Salafi. Dan terucap. Sudah salafi. Tadi itu ada yang mengatakan Yazid Jawad salafi. Batu salam salafi. Itu dikatakan awalnya tadi itu. Ada yang melempel goncang, ada yang melempel segala macam. Lama-lama hilang goncangnya. Jadi salah itu akhirnya ya Pak. Allah Nusa'ala. Bahaya ya Pak. Hati-hati. Salafi, salafi. Tidak ada istilah salafi jihadi. Itu tidak ada. Salafi haroki. Itu tidak ada. Salafi yamani. Itu tidak ada. Salafi madani. Itu tidak ada. Salafi, salafi. Barakallahu'alaikum. Samakan baik-baik. Ketika ada sesuatu yang di embel-embel yang diletakkan di belakang salafi, mesti enggak beres. Mesti enggak beres. Saya paham yang Anda maksudnya. Salafi jihadi, ujung-ujungnya enggak beres. Jihadinya, salafinya hilang. Salafi haroki, haroki, salafinya hilang. Hah? Barakallahu fikum. Indabihu. Masya Allah. Lebih sangat lagi pertanyaannya nih. Kapan hajar itu diakhiri? Hajar itu diakhiri kalau kita sudah mati. Kita mati baru selesai yang namanya hajar mubtadi terkait dengan kita. Hajar diakhiri ketika sudah bangkit dari kiamat. Hajar itu perkara din. Tidak akan berakhir. Barakallahu fikum. Dia akan berakhir dengan berakhirnya dunia ini. Atau berakhirnya orang yang melakukannya. Apa hukum belajar ilmu kalam? Dan bagaimana sikap dengan ustaz yang mengajarkan ilmu kalam? Ilmu kalam apa? Kalau dimakan ilmu kalam-kalam nahu. Dan dimakan ilmu kalam-kalam filsafat tidak boleh ya. Kalam atau ilmu filsafat dan semisalnya itu merupakan ilmu yang sangat dikecam oleh para ulama Islam. La yajuz, dan juga tidak boleh belajar kepada ustaz yang semacam itu. Apa hukumnya bermuamalah dengan bank untuk membebaskan tanah pondok? Allahul musta'an. Tidak farokah ya. Bank itu lembaga ribawi. Bank adalah riba. Riba adalah bank. Entah itu bank konvensional atau ke bank syariah. Sampai sekarang ini belum ada bank syariah yang sesuai dengan syariah. Justru yang ada lebih parah daripada bank konvensional. Ketika ada sebuah pondok pesantren yang berkaitan dengan pihak bank, enggak ada barokahnya. Hati-hati. Yamhullahu riba. Yamhullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan mensirnakan yang namanya riba dan menumbuhkembangkan yang namanya sadaqah. Hati-hati. Saya yakin insya Allah tidak ada salafiyin kayak gini. Insya Allah tidak ada. Salafiyin masya Allah, mutawadhi'in. Mereka orang yang zuhud. Mereka yang betul-betul mengedepankan kehalalan dan kebarokahan. Barakallahu fikum. Waduh ini susahnya cili-cili gini repot ya. Saya dapati apa yang mereka ajarkan sama dengan kita. Dalam mendawakan Islam, bagaimana sikap kita? Nah itu, kalau lihat zahirnya sama. Barakallahu fikum. Kaum Khawarij yang jelas-jelas diklaim sebagai kaum teroris mengajarkan Quran juga. Mengajarkan hadis juga. Ya apa ya? Mengajarkan hadisnya Rasul juga. Mengaku sebagai salafun saleh juga, salafun saleh juga. Ya apa ya? Ya, gabung aja sama Khawarij. Tadi kan saya terangkan ya, ikhwan. Ya, ketika ada kesamaan dalam beberapa hal, mereka mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, dan segala macamnya. Itu bukan menjamin seseorang tadi langsung dikatakan sebagai seorang salafi. Ketika ada penyimpangan-penyimpangan prinsip pada mereka. Satu penyimpangan prinsip sudah cukup untuk mengeluarkan dia dari daerah sunnah menjadi muslim yang menyimpang. Mereka ini menyimpang dalam bab al-wala wal bara. Jadi paham ya? Itu yang saya terangkan tadi, barakallahu fikum. Nah, tokoh-tokoh mereka dahulu yang betul-betul sururi, ya apa namanya, tokoh-tokoh awal sururiin semacam Safarul Hawali. Safarul Hawali itu mengajarkan kitab akidah atau hawiyah. Itu kitab yang diajarkan oleh para ulama sunnah. Terus dia salafi gitu. Oh, Safarul Hawali salafi. Kenapa? Mengajarkan kitab akidah hawiyah. Bukan begitu cara memahami salafi. Ketika ada penyimpangan, satu penyimpangan, dua penyimpangan, atau lebih daripada itu, dari penyimpangan-penyimpangan manhaj, penyimpangan-penyimpangan prinsip, maka tidak bisa dikatakan sebagai seorang salafi. Sudah keluar dari daerah salafi. Harakallahu fi. Kami adalah orang-orang yang berdomisili di dekat pondok Imam Bukhari. Kami banyak berinteraksi dengan mereka yang menyatakan diri sebagai salafi. Yang kami tahu dengan persis bahwa kitab-kitab yang mereka kaji sama dengan kita. Bahkan para ulamanya pun juga sama dengan kita. Hanya saja kami mendapati hal-hal yang janggal dari mereka di medan dakwah dan dalam bermuamalah. Di antara yang nampak jelas bagi kami yaitu mereka merapat bahkan berkonsinasi. berkonsolidasi gitu begini. Dengan salah satu organisasi besar di Indonesia, MU, di dalam muamalah dan dakwah. Mereka bahkan bukan hanya berhenti sampai di sini, mereka justru menyerang prinsip-prinsip yang kita pegangi. Benarkah konsep dakwah seperti ini? Salah. Dan satu kesalahan ini cukup untuk membuat mereka keluar dari daerah sunnah menuju daerah penyimpangan. Muslim tapi menyimpang. Dikatakan sebagai hizbi. Tidak mungkin seorang sunni, seorang salafi kerjasama dakwah, merapat dakwah dengan ormas-ormas hizbiyah. Tidak mungkin. Barakallahu'alaikum. Yang tadi saya katakan mereka hancur dalam prinsip al-wala' wal-tara'. Mereka begitu mesra dengan ormas tadi. Mesra merapatkan barisan, konsolidasi, koordinasi, konsinasi. Allah lusat. Konsinasi ekornya. Tapi sama ahlu sunnah, sama salafiyin, bencinya luar biasa. Itu ciri khasnya mereka, barakallahu fiik. Paham ya? Sehingga jangan terkecoh dengan kitab yang sama. Jangan terkecoh dengan pakaian yang sama. Jangan terkecoh dengan beberapa ulama yang sama. Saya katakan beberapa ulama yang sama. Mereka paling anti dengan Syekh Rabi bin Hadi. Mereka paling anti dengan Syekh Ubaid al-Jabiri. Mereka paling anti dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Mereka paling anti dengan Syekh al-Bukhari. Mereka paling anti dengan para masyaikhuna yang tegak terlantang dalam membantah mereka. Beberapa ulama, iya. Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh al-Albani, Syekh Abdul Muslim al-Abbad, dan segala macam. Nah, yang lain tidak. Salah? Salah. Dan ini termasuk linknya Sururi, pansar tua. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Gitu. Jambira ikre. Jika dibilang menyimpang satu prinsip saja telah keluar dari ahlu sunnah, apa mungkin ada generasi yang mampu setelah generasi sahabat? Ah, iya mampu. Mampu. Tapi jangan dibayangkan kadar imannya sebagaimana mereka, kadar ilmunya sebagaimana mereka, kadar segala-galanya sama dengan mereka. Tidak. Generasi yang setelahnya adalah generasi yang meniti salaka maslakahum. Meniti jejak langkahnya para sahabat dalam semua hal. Dalam semua hal, terutama dalam perkara-perkara prinsip-prinsip dasar akidah Islam, akidah harus sunnah. Ketika anda memahaminya dengan pemahaman yang benar secara global, anda seorang sunnah. Tapi ketika anda sudah memunculkan satu penyimpangan prinsip dari prinsip-prinsip yang sangat mendasar, tentunya selain nasihati dan segala macamnya, itu mengeluarkan seseorang dari daerah sunnah kepada daerah penyimpangan. Barakallahu fiik. Mampu para masyayikhna, para ahlu sunnah, salafiyin sekarang ini mampu. Barakallahu. Yang kita bahas sekarang ketika dia memunculkan sebuah penyimpangan. Penyimpangan apa itu? Kalau penyimpangan prinsip, penyimpangan akidah, maka itu yang membahayakan. Bisa mengeluarkan orang dari daerah sunnah kepada daerah penyimpangan. Ada ikhwan salafi. Bahkan dia memahami kitab dan menyampaikan ilmu. Dia pernah mengurusi pondoknya salafi. Tapi beliau menyampaikan kekurangan-kekurangan pondok-pondok salafi. Bahkan tidak menyekolahkan anaknya di pondok yang bernama salaf. Tapi disekolahkan di SD-SD umum. Ini kebablasan ini. Assalamualaikum. Ya ikhwan, manusia. Pasti banyak kekurangan. Manusia pasti banyak kekhilafan. Antum jangan bayangkan ketika masuk ke pondok-pondok ahlu sunnah, pondok salafiyin, mereka para malaikat-malaikat suci. Yang tidak pernah ada kekurangannya, tidak ada salahnya, tidak ada celahnya. Manusia, tempatnya salah, lupa, kekurangan, segala macamnya. Biasa. Selama itu bukan kekurangan-kekurangan prinsip, kekurangan manhaj, dimaklumi. Ada ta'awun, saling menasihati, saling menegur, saling memahami, saling mengisi. Tidak bisa kamu jadikan sebagai alasan untuk kemudian kamu masukkan anak kamu ke sekolah-sekolah ikhtilat, sekolah-sekolah yang enggak beres macam itu. Nauzubillah min dzalik. Ini merupakan penyimpangan ya, akhi barakallahu fikum. Nah ini pertanyaannya, apakah boleh kita mengambil ilmu lagi dari dia? Masya Allah. Sekali lagi, belajar ilmu agama itu kepada orang-orang yang benar. Harus selektif dalam mencari ilmu agama. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Jangan mengambil ilmu dari al-masybuhin. Aduh, kok gak jam 1 ya? Kurang 4 menit ya. Ya Allah, ya Allah. Sikap kita terhadap orang-orang yang mengatakan seperti di atas, dia masih salafi. Nah itu ya. Ini yang dikatakan tadi, fenomena baru. Adanya pergeseran manhaj yang harus diwaspadai. Ada faedah penting yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan majlis kali ini. Ya, terkait dengan yang terakhir yang kita sampaikan tadi, adanya pergeseran manhaj pada abna'u salafiyin. Bukan salafi pecah loh ya. Disaring-saring, bikin masalah dulu baru mau loncat gitu ya. Ada faedah pentingnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa ditempatkan dengan semestinya. Tahun 2011, ketika saya haji, masih di Madinah, kita sempat berjumpa, bertemu di kontrakan Syekh Abdullah bin Mar'i Al-Adami. Beliau sama keluarganya, sama anaknya di kontrakan di Madinah. Ketemu Ustaz Askari, Ustaz Ahmad Khadim, anak sendiri, Syekh Abdullah Mar'i, Syekh Muhammad bin Ghalib. Hanya berlima di ruang tamu itu. Bincang-bincang masalah Indonesia ini. Semua panjang. Ya, masalah itulah. Abna'u salafiyin tadi. Ketika itu, Syekh Muhammad bin Ghalib menyampaikan sebuah statement pernyataan yang terus lengket di kepala saya. Karena saya cermati betul-betul beliau jeli dalam memahami permasalahan. Beliau mengatakan, rata-rata yang mengalami pergeseran manhaj tadi, ada yang loncat, arogan, ada yang mau loncat, ada yang bikin ulah dulu baru mau loncat, dan segala macamnya. Ya. Itu satu dari dua orang. Satu dari dua orang. Yang pertama ialah seseorang yang memang pada masa lalunya memiliki kerusakan-kerusakan manhaj yang belum diservis. Yang tadi saya bahasakan dulunya konslet, belum diservis dengan baik. Kambuh. Dia memiliki pemahaman-pemahaman menyimpang pada masa lalu yang belum dia habiskan, yang belum dia kikis, yang belum dia bersihkan. Kambuh lagi ketika ada momen tertentu yang klop sama dengan apa yang dia yakini selama ini. Yang belum sembuh tadi itu. Kambuhan. Yang kedua kata beliau, dikarenakan dia mengalami masalah kles, masalah pribadi yang membuat dia kemudian lompat yang penting bertentangan dengan orang yang dia gak suka tadi. Yang penting bukan fulan. Dan dia siap untuk lompat pagar. Dia siap untuk berseberangan. Dia siap untuk menyeberang ke sebelah. Dalam rangka untuk menyelisih fulan tadi. Ini dua kata beliau. Satu dari dua orang ini. Resapi baik-baik. Resapi baik-baik. Antum akan menemui dua poin tadi. Kalau boleh saya tambahkan poin yang ketiga. Maslahat duniawi. Maslahat duniawi. Ujung-ujungnya duit. Ini yang ketiga ya, kan. Ujung-ujungnya duit. Merasa di kalangan ahlus sunnah, di kalangan salafiyin, garing, kering kerontang. Anaknya sakit, sudah banyak anaknya. suruh ngajar terus, enggak ada yang ngurusi, nah, dan segala macamnya. Nah, sudah buka usaha dan segala macam, enggak ada yang respon. Jualan apa, enggak ada yang mau beli. Garing, kering, kerontang. Nyebrang ke mereka, wah, segar tenang. Nah, ini baru mantap. Gitu. Akhirnya nyebrang. Wah, subhanallah, dengan tanpa malu dia menampilkan semacam itu. Terkait dengan urusan maslahat duniawiyah. Ima pertama, ima kedua, kalau boleh ditambahkan ada lagi yang ketiga. Hati-hati, barakallahu fikum, adanya fenomena-fenomena baru yang semacam ini. Sekarang ini mulai ada pergeseran ke arah sana. Sekali lagi, gesernya bukan ke arah hadadiyin, bukan ke arah tablighiyin, bukan ke arah khawarij, tapi pergeserannya ke arah sururiyin. Yang dikatakan sururi, gaya baru, terkini. Barakallahu fikum. Gitu ya, waspadai. Waspadai, barakallahu fikum, dan jangan sampai menjadi korban. Korban yang ada semacam ini. Wallahu a'lam bishawab, walafumikum. Jam 1 ya, ikhwan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan tidak memungkinkan untuk melanjutkan sampai lama. Nah, walhamdulillah bisa singgah di kota Solo ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan mata hati kita. Senantiasa menganugerahkan hidayah wa taufik kepada kita. Sabat kepada kita. Sehingga kita insyaAllah mudah-mudahan istiqamah di atas sunnah. Hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafidhakumullah.